Kalau salawat Nabi tidak boleh dinyanyikan, bagaimana salawat yang seharusnya? Salawat Nabi dalam bersalawat, yang pokok salawat itu pertama dituntunkan oleh Nabi. Yang dituntunkan oleh Nabi dalam bersalawat, satu, salawat dalam sholat. Yang kedua, salawat yang bersifat umum, yang kandungannya salawat dan salam. Lafad-lafadnya sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Boleh ditambahkan wa alihi wa ashabihi. Ini yang paling banyak digunakan oleh ulama. Ini lafad salawat. Setelah mengetahui lafadnya, tinggal mengetahui penempatannya, penggunaannya. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum, secara umum orang bersalawat kapan dimanapun boleh. Kapan dimanapun boleh. Sebab apa? Semakin banyak bersalawat, semakin banyak pahala. Allah akan bersalawat kepada kita. Satu kali bersalawat kepada Nabi, Allah akan jawab dengan 10 kali bersalawat kepada kita. Jadi semakin banyak bersalawat, semakin luar biasa. Tetapi perbanyaklah salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu hari hadisnya. Kemudian salawat di saat berdoa. Itu termasuk sebab-sebab terkabulkannya doa. Puji Allah, besarkan Allah, lengkap dengan salawatnya. Itu sebab-sebab terkabulkannya doa. Kemudian apa? Salawat-salawat yang sangat ditekankan dalam sholat. Harus dengan lafad-lafadnya. Apalagi? Salawat di saat disebut nama Nabi Muhammad. Maka ucapkan alaihi salatu wassalam. Kalau di sini hukumnya haram kalau kita tidak bersalawat. Nabi mendoakan celaka orang yang disebut namanya kemudian tidak berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam.